Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yang habis kena banjir atau kena musibah lalu rusak bagaimana? Kalau dalam mazhab Imam Hanafi, kalau Al-Quran itu sudah rusak, sudah enggak bisa dibaca, sudah lapuk, maka tinggal dibungkus kain, ditanam seperti kita menguburkan jenazah. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau pendapat mazhab Imam Syafi'i, kalau Al-Quran sudah lapuk, enggak bisa dibaca, sudah anu, kalau masih bisa disimpan, ya disimpan. Tapi kalau misalnya takut tidak bisa menghormati, tidak bisa dijaga, maka dibakar boleh. Dibakar, lalu abunya dibuang di tempat yang sekiranya orang-orang tidak lalu lalang di situ. Itu saking mulianya Al-Quran itu. Jadi abunya saja harus kita hormati. Itu hukumnya. Sekali lagi, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau misalnya Al-Quran itu sudah lapuk, Al-Quran tua, enggak kelihatan, atau banyak kertas-kertas yang sudah hilang, yang sudah dimakan kecoa, dan kita tidak bisa menjaganya, maka boleh dibakar. Dibakar pun di tempat yang mulia. Jangan dibakar di tong sampah. Kan banyak, bukan enggak begitu, tempat lain, tempat yang sebelumnya enggak pernah dibuat bakar-bakar. Habis itu abunya dikumpulkan, dibuang, jangan dibuang di tong sampah lagi, enggak boleh. Buang di mana? Di sungai, di parit, yang ngalir airnya, yang sekiranya orang-orang tidak ala atau langsung hilang begitu, itu saja. Itu saking nilai Al-Quran. Ya, tapi jangan berarti setelah ini nanti orang banyak bakal Al-Quran, abunya minum dia. Kenapa? Kata Habib Ali, abunya mulia. Biar saya hafal Quran anak saya bakar Quran, saya minumkan anak saya Pak dari abu akan itu. Tidak bisa, tidak boleh maksudnya itu. Bahaya, man, abu tetap abu. Hanya saja tulisannya itu adalah tulisan Al-Quran. Tidak boleh. Ya. Jadi orang yang apa namanya, yang menghinakan Al-Quran, Allah akan hinakan dia di dunia. Al-Quran itu mulia. Jadi ada adab-adabnya Al-Quran. Termasuk dalam pembakaran. Jangankan membakar Al-Quran. Membaca Al-Quran saja ada adabnya. Tidak boleh adab ya. Adab tidak boleh Al-Quran itu ditaruh, mohon maaf, di bawah kemaluan kita. Jadi kemaluannya misalnya kemaluan di sini, kemaluannya di sini. Tidak boleh Al-Quran itu di bawah. Harus di atas. Makanya kiai-kiai terdahulu buat apa? Rehal tadi. Apa kegunaan rehal? Menjaga adab tadi. Jangan. Biasanya orang taruh di bawah. Ya, kalau enggak ada rehal pakai bantal. Pokoknya sekiranya di atas lah. Tapi saya sangat sedih. Saya diundang malam Jumat baca Yasin. Ya saya kuat, taruh di bawah. Habis itu seluncur kakinya. Nah, walaupun tidak sampai derajat haram, kecuali dia menghina ya, itu lain lagi enggak. Tapi kan kita sedih baca Al-Quran itu bukan seperti baca koran, ada adabnya. Nanti insyaallah ada adab-adab membaca Al-Quran, menghadap kiblat, harus pakai wudu. Karena ini kita berhadapan dengan Allah. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang membaca Al-Quran itu dia sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu yang mustajab ketika membaca Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran lalu apa namanya? Selesai satu safa itu ini. Kalau ini satu lembar namanya bolak-balik. Ini satu safa itu satu lembar separuh aja itu. Nah, selesai dari sini sampai sini berdoa itu diantaranya waktu yang mustajab. Orang terdahulu seperti itu. Baca Quran satu safa, berdoa. Habis itu baca lagi safa, berdoa. Orang-orang dulu seperti itu. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan. Kalau bisa disimpan. Termasuk di musola-musola itu, di masjid-masjid banyak ditaruh di jendela-jendela. Ini kan tidak terhormat Al-Qurannya. Nah, kalau Al-Quran masih bisa dibaca, simpan, buatkan lemari, wajib hukumnya. Ya, buatkan lemari bagus. Tapi kalau tidak, maka Al-Quran yang sudah lapuk di musola-musola yang tua itu dikumpulkan, dibakar, abunya kita buang di sungai. Wallahu a'lam bishawab.